salamalai. Ya Rasul, salamalai. Ya Habib, salamalai. Thank you. ini saya harus memejamkan mata karena saya tidak nyanyi untuk Anda, saya nyanyi untuk Rasulullah. Jadi konsentrasi saya ke Rasulullah, jadi saya tidak peduli yang lainnya. Kalau Anda mau ikut, ikutlah di dalam nuansanya, tetapi saya tidak bernyanyi untuk Anda karena saya bukan penyanyi. Saya nyanyi mau, tapi saya bukan penyanyi. Saya mijitin Anda mau, tapi saya bukan tukang mijit.